Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat iDream? Kembali lagi kita bertemu di program Manis Majelis Iman dan Islam. Bertemu kembali bersama saya Fauzan Zuhdi. Kali ini kita akan seperti biasa membahas kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Abdullah Haidir, Ustadz, ya. Nah, beliau juga merupakan wakil ketua IKA di Depok. Dan juga beliau juga telah bersama kita nih, ya. Gimana kabarnya, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang apa, Ustaz? Tentang taubat. Tentang taubat. Oke, kita tahan dulu ya. Temanya kali ini kita tentang taubat. Dan sekarang kita ajak sahabat iDream semua yang ada di rumah dimanapun untuk bergabung, bisa bertanya kita di WhatsApp. Langsung aja telepon atau WhatsApp di 0822-9789-1044. Dan Anda juga bisa langsung update kajian-kajian kita atau program-program lainnya di streaming di www.idreamradio.id. Dan juga bagi Anda yang menggunakan Android dan Dawai ataupun gadget dan semacamnya, bisa langsung download aplikasi kita di Play Store, ya. Dan baik, langsung saja kita dengarkan bersama kajian bersama Ustadz Abdullah Haidar di program Manis Majlis Iman dan Islam kali ini. Tafadhal, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar atau sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam acara Manis Majelis Iman dan Islam. Semoga perjumpaan kita dan aktivitas kita ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada bab berikutnya, yaitu babut taubah. Bab tentang taubat. Satu bab yang barangkali sudah sering kita dengar, sering kita dapatkan, akan tapi tentu saja semakin kita sering, semakin kita beberapa kali mendapatkannya, mudah-mudahan akan semakin tertanam dalam hati dan diri kita, apalagi masalah taubat ini, masalah yang sangat mendasar bagi seorang muslim. Langsung saja para sahabat iDream yang dimuliakan Allah, kita baca hadis yang terdapat dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah. Sebuah kalimat qasam, ya, ungkapan yang menunjukkan sumpah, menunjukkan sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang sangat penting. Inni la astaghfirullah, sungguh aku, kata Rasulullah, ya, la astaghfirullah, tambah lagi dengan la, la ini la mutaukid, ya, bukan lam artinya tidak, tapi la sungguh, ya. Jadi sudah ada kata-kata inni, sungguh, ditambah lagi la, juga artinya sungguh juga, ya, menunjukkan penekanan yang sangat kuat. La astaghfirullah, sungguh aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Wa anil Aghar, dari Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qol, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallahi wastaghfiruhu, bertaubatlah kalian kepada Allah dan minta ampunlah kalian kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sungguh aku bertaubat dalam sehari itu 100 kali. Rawahu Muslim. Sahabat iDream yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sudah sangat jelas memberikan gambaran bagi kita betapa urgensi kedudukan dari taubat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan contoh kepada kita. Bagaimana beliau yang sedemikian rupa kemuliaannya, ketaatannya, ketakwaannya, bahkan kemaksumannya, menyatakan bahwa dia beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Tentu di sini penekanannya bukan semata pada kuantitasnya, pada jumlahnya, akan tapi lebih kepada adanya sebuah sikap dan kesadaran bahwa sebagai seorang muslim kita tidak mungkin tidak bertaubat. Apalagi kita, jangankan Rasulullah, apalagi kita yang sehari-hari penuh dengan dosa, kesalahan, kekhilafan. Dan ini tabiat manusia. Maka taubat ini boleh dikatakan sebagai pintu bagi kita untuk menutupi celah kekurangan yang terjadi pada diri kita. Pintu yang Allah berikan bagi kita untuk menambal, memperbaiki dari kekurangan yang kita lakukan. Dan justru sekaligus, bukan hanya itu, pintu bagi kita untuk menjadi yang terbaik. Jadi memang di satu sisi kita lihat manusia ini diperintahkan untuk taat, untuk menjadi manusia yang terbaik. Sementara di sisi lain tabiat manusia itu adalah berbuat salah. Akan tapi justru dari perbuatan salah ini akan dapat menjadi sebab baginya mendapatkan derajat yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Semua, Allah enggak bilang sebagian. Allah enggak bagian enggak bilang maaf, Rasulullah enggak katakan sebagian. Rasulullah enggak katakan sebagian besar, apalagi sebagian kecil. Tidak, kullu, semua. Kullu bani Adam. Semua anak Adam itu adalah khata'un. Bahkan Rasulullah katakan tidak khati'un. Tidak dikatakan gambarannya orang yang berbuat dosa, tapi khata'. Khata ini kalau dalam bahasa Arab namanya isim tafdil. Sering, banyak berbuat dosa. Akan tetapi justru di situ akan menjadi sebab baginya untuk mendapatkan derajat kebaikan. Maka Rasulullah katakan, wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Maka sahabat Idrim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita, betapa kita sebagai orang beriman hendaknya selalu menghadirkan sikap taubat, mohon ampun kepada Allah, terlebih apabila kita dapati dan kita sadari begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan cukuplah Rasulullah sebagai contoh dan teladan kita, kalau beliau begitu rupa, begitu sering bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka mestinya kita pun harus sering melakukannya. Mestinya kita lebih dari beliau, karena tentu dosa kita lebih banyak, kesalahan kita lebih banyak. Maka sekali lagi memang ini hendaknya mengingatkan kita dan menyadarkan kita tentang betapa pentingnya taubat bagi kehidupan kita. Jadi taubat ini sekali lagi berlaku untuk seluruh orang beriman. Bahkan dalam surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, jami'an. Enggak ada istilahnya bertaubatlah kalian sebagian kalian, tidak. Ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga kalian menjadi orang yang beruntung. Dari sini kadang ada dua sisi yang boleh jadi menghalangi atau membuat seseorang tidak bertaubat. Pertama, merasa bahwa dosanya biasa-biasa saja. Ada orang yang memahami taubat itu hanya untuk pelaku dosa besar, penjahat, kriminal gitu. Kalau dia membunuh misalnya, naudzubillah, kalau dia misalnya berzina, mencuri, orang seperti itu harus taubat. Kalau saya mah bukan pembunuh misalnya, kalau saya mah tidak berzina maka enggak taubat. Padahal dari semua dosa kita wajib bertaubat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari semua semua dosa, mau dosa besar, mau kecil, mau tampak, mau tidak tampak, ya, mau banyak, mau sedikit, harus taubat. Ya, jadi jangan ada kesan, oh saya mah bukan penjahat, saya bukan pezina, saya bukan pencuri, maka saya nggak perlu taubat. Yang taubat itu harusnya mereka, begitu ya. Jadi jangan sampai ada kesan seperti itu. Atau kebalikannya, ada orang misalnya saking merasa dosanya sudah sedemikian banyak, dari kecil misalnya remaja, dewasa, sampai orang tua, sudah sekian puluh tahun dia berada dalam kubangan dosa. Lalu dia mengatakan, ah saya sudah terlanjur, saya sudah tertutup pintu taubat bagi saya, dan seterusnya. Lalu dia akhirnya merasa terlanjur. Merasa terlanjur, merasa sudah tidak ada harapan, kemudian dia tidak mau bertaubat. Ini juga sebab lain yang membuat menghalangi orang dari taubat. Ya, dalam kitab apa namanya Riyadhus Shalihin ini juga dijelaskan bagaimana orang yang telah membunuh 99 orang, kemudian dia tambah lagi sampai membunuh 100 orang, tapi taubatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai seseorang merasa tidak perlu dan tidak butuh untuk bertaubat. Ya, tentu saja pemahamannya adalah semakin banyak dosa dan semakin besar kesalahan yang dia lakukan, semakin dia dituntut untuk bertaubat. Kemudian para ulama juga menyebutkan, termasuk Al-Imam An-Nawawi di sini dalam kitab Riyadhus Shalihin ini juga menjelaskan tentang bagaimana agar taubat kita betul-betul dikatakan taubat. Sebab juga dalam ayat dikatakan wa tubu ilallahi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, taubatlah kalian dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya. Bagaimana taubat yang sebenarnya itu? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan setidaknya kalau khususnya kalau kaitannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus memenuhi tiga perkara. Ya. Pertama, tentu saja dia harus menyesali perbuatan yang dia lakukan, kesalahan, dosa yang dia lakukan, dia sesali. Ya. Merasa seandainya perbuatan tersebut jangan seharusnya tidak boleh dia lakukan. Dia menyesal. Jangan sampai orang bertaubat tapi dia masih senang, masih merasa bangga dengan perbuatan tersebut, itu bukan taubat namanya. Kemudian yang kedua, dia tinggalkan perbuatan tersebut seketika. Jadi tidak bisa orang mengatakan saya taubat tapi dia masih merasa enteng, ringan melakukan perbuatan itu kembali. Dan yang ketiga, dia harus bertekad, berniat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi jangan sampai ada ungkapan saya bertaubat nanti tahun depan kalau ada kesempatan saya lakukan, itu bukan taubat namanya. Ya, itu bukan taubat. Nah, itulah syarat-syarat taubat apabila terkait dengan hak Allah. Ditambah lagi kalau terkait dengan hak manusia, dia harus membebaskan dirinya dari perbuatan terhadap orang lain, apakah minta maaf gitu ya, atau kalau terkait dengan hak, terkait dengan kewajiban yang harus dia penuhi. Ya. Misalnya terkait dengan utang, terkait dengan uang, harta yang diambil, ya harus dia kembalikan. Ya, itu kalau seandainya taubatnya berkaitan dengan dosa yang terkait dengan hak-hak orang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menambahkan lagi ya, dari syarat-syarat yang tadi itu, ditambahkan lagi juga harus ada landasan ikhlas. Ya, artinya tujuan taubatnya karena apa nih? Ya, kalau tujuan taubatnya hanya semata karena oh nanti kalau saya nggak taubat orang-orang meninggalkan saya nggak dapat untung dan lain sebagainya, katakanlah misalnya dia pengusaha dan seterusnya begitu ya, kalau dia nggak taubat ntar pelanggannya kabur. Ya, jadi taubat hanya sebatas pada keuntungan dunia, itu bukan ikhlas. Tapi taubat semata harus karena Allah. Karena Allah, sebab boleh jadi yang kadang atau bahkan sering terjadi, orang karena taubatnya dia ditinggalkan orang lain. Karena taubatnya bisa jadi misalnya usahanya menjadi bangkrut misalnya. Ya. Atau misalnya pelanggannya lari karena dia taubat. Ya. Tapi karena memang dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu semua siap dia tanggung resikonya. Ya. Meskipun insya Allah secara umum semakin dekat dia kepada Allah, semakin insya Allah Allah bukakan kemudahan, Allah bukakan segala urusannya. Jadi harus juga ditambah dengan sifat ikhlas. Satu lagi, taubat juga yang harus menjadi sikap yang dimiliki, ya, yang dimiliki bagi orang yang bertaubat, apa namanya, dia harus berada pada waktu dan kesempatan yang dibolehkan. Maksudnya apa? Ada dua perkara yang membuat taubat tertutup peluangnya. Yang pertama yang sifatnya pribadi, dalam arti terkait dengan orang per orang, yaitu ketika nyawanya sudah sampai kerongkongannya. Artinya kalau sudah nyawanya, ruhnya sudah sampai kerongkongan, lalu dia baru taubat, ya, maka itu tidak bermanfaat taubatnya. Itu sebagaimana taubatnya Fir'aun. Ya. Fir'aun ketika dia sudah tenggelam, sudah megap-megap di lautan, ya, baru dia mengatakan apa? Aku apa namanya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, itu tidak bermanfaat. Ya, taubat itu ketika orang masih sadar, masih apa namanya sehat, masih waras, ya, masih mungkin melakukan berbagai macam kebaikan. Atau setidaknya dia masih sadar, ya, nyawanya masih tidak sampai ke kerongkongannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, taubat itu akan tertutup kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Ketika sudah jelas hari kiamat terjadi, lalu dia bertaubat, itu tidak diterima. Maka selain itu, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kalau seseorang ingin bertaubat, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada taubat yang tidak diterima selama waktunya masih tersedia. Masih tersedia. Baik, itu saya kira tambahan penjelasan dari taubat ini. Oke, baik sahabat yatim, tadi Ustaz Abdullah Haidir telah menjelaskan tentang sebenarnya taubat itu untuk seluruh orang yang beriman, ya Ustaz. Ya, harus ya, artinya enggak harus dia menjadi penjahat, dia menjadi pezina, tidak. Siapapun kita ini sangat butuh taubat setiap hari. Sahabat yatim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi taubat ini memang satu sifat, ya, yang sangat Allah senangi, sangat Allah cintai. Ya, Allah dengan tegas menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ayat ini memberikan satu isyarat bagi kita untuk jangan sekali-kali merasa ragu, merasa sungkan, merasa malu, merasa takut untuk bertaubat. Ya. Kalau kita sama orang biasanya, kalau kita salah, kalau mau minta maaf ada rasa malu enggak? Malu? Ada rasa malu, kadang ada rasa takut, jangan-jangan dia malah tambah marah. Ya. Jangan-jangan dia malah tambah murka, ya, atau perasaan sungkan dan semacamnya. Ya. Itu karena memang umumnya sifat manusia juga enggak gampang memberikan maaf. Ya. Kalaupun memberikan maaf, kadang-kadang masih dengan ekspresi yang ketus gitu ya, atau masih ada tampak bekas-bekas kekesalannya gitu. Kalau Allah tidak, Allah bukan hanya menerima taubat kita, tapi bahkan cinta. Jadi bayangkan, sampai pada taraf cinta, Allah cinta dengan orang yang bertaubat. Ya, jadi jangan sampai sedetik sekecil pun terbersit dalam diri kita, ya, kalau kita ingin bertaubat, malu, gak enak sama Allah, atau takut dengan Allah. Tidak, justru semakin kita bertaubat, Allah semakin cinta, semakin senang. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga di bab taubat dijelaskan satu riwayat yang cukup unik, ya, bahwa Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, melebihi kegembiraan hamba tersebut ketika dia mendapati kembali, ya, hewan tunggangannya yang hilang di tengah padang pasir. Jadi dicontohkan dengan kisah yang lumayan detail, ya, dan cukup menarik contohnya ini. Jadi dikisahkan ada seseorang yang menempuh perjalanan seorang diri di padang pasir. Ya, kemudian dia istirahat. Dia tambatkan ontanya, yang di atas onta tersebut semua bekal perlengkapan makanannya ada di situ. Ketika dia bangun, ontanya hilang. Dan ingat, ini di padang pasir, bukan di kampung-kampung kita. Kalau di kampung-kampung kita kehilangan bahan bekal, bisa minta tetangga, ada sungai, ada apa, begitu ya. Belum lagi kadang ada warung, kita makan mie segala macam. Ini padang pasir, ya, di kiri kanan nggak ada orang, panas, terik, cari kesana kemari nggak ada lagi ontanya. Akhirnya sudah, dia pasrah. Kalau udah kayak gitu, ya ibarat kata tinggal nunggu ajal. Maka dia kembali lagi ke tempat tadi, istirahatnya tadi, dia tidur. Pas dia bangun, ternyata onta yang tadi dicari-cari itu ada di hadapannya. Entah kemana tadi itu onta kabur, begitu ya. Pokoknya dia balik aja lagi. Kira-kira bagaimana kegembiraan orang itu? Sangat gembira enggak? Dan Rasulullah menggambarkan gimana sangat gembiranya itu? Ya, mengisahkannya, saking gembiranya dia naik onta tersebut, lalu dia bilang apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kata Rasulullah, kebalik dia ngomongnya saking apa? Saking senangnya. Nah, kata Rasulullah, Allah lebih senang ya dari orang tersebut apabila ada hambanya yang bertaubat. Ya, jadi ini menggambarkan satu anjuran, satu dorongan yang luar biasa bagi kita. Siapapun juga, siapapun, saya katakan tadi, baik yang dosanya kecil, juga yang dosanya besar apalagi, jangan pernah ragu untuk bertaubat dan segera. Jangan ditunda-tunda. Jangan kita katakan, ah nantilah kalau udah pensiun, nantilah kalau udah tua, nantilah kalau udah 40 tahun, ya, saya sekarang masih muda lah, puas-puasin. Ya, kayak anak-anak muda sekarang, masih muda puas-puasin. Tua taubat, mati masuk surga. Enak benar itu kaedahnya. Ya. Enak benar. Ya, memangnya dia ngatur hidup. Ya, maka segera, mumpung masih ada kesempatan, mumpung nyawa kita belum sampai tenggorokan, segera, sebab kematian siapa yang tahu. Banyak kita dengar kisah-kisah tiba-tiba si fulan fulana masih lebih muda dari kita, lebih sehat dari kita, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala panggil ya, dan menemui ajalnya. Ya, syukur-syukur dia sudah pernah bertaubat atau sudah bertaubat dan mendapatkan husnul khatimah. Tapi kalau tidak, ya, sebuah kerugian yang sangat besar dan kerugian yang hakiki. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang pandai bertaubat, baik dari dosa kecil apalagi dari dosa besar. Ya. Yeah. Oke, okay. Itu tadi sesi materi dari Ustaz Abdullah Haidir. Dan sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab, dan juga saya telah mendapatkan beberapa pertanyaan nih yang udah masuk di WhatsApp kita. Dan langsung saya Ustaz ya. Ya. Yang pertama, Ustaz, saya pernah melakukan dosa dan saya telah bertaubat. Kemudian saya tergoda lagi dan mengerjakannya lagi. Apakah batal taubat yang saya pertama dan kembalikah dosa saya yang lalu dan yang lainnya? Gimana Ustaz? Ya, taubat itu sepanjang dia lakukan dengan syarat-syarat tadi. Ya, tadi ya, ikhlas, kemudian menyesali, kemudian meninggalkan perbuatan yang telah dia lakukan, berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi kembali, maka taubat itu diterima, sah, berlaku. Artinya dosa-dosa yang telah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kemudian ya namanya manusia, kita pun tidak mungkin menghindar dari kondisi seperti ini. Bukan maksudnya kita mau sengaja. Bukan maksudnya kita rencanakan. Kita udah nekat, bertekad bahwa kita gak mau lagi mengulangi dosa kita yang lalu. Tapi manusia boleh jadi ada yang lupa, tergoda, tergelincir dan seterusnya. Atau dengan bahasa lain, mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Nah, dalam titik ini satu perkara yang penting untuk kita sadari, jangan kita sekali-kali merasa putus asa. Merasa seakan-akan taubat sudah tidak berguna karena kita pernah bertaubat lalu tergelincir lagi. Tidak. Disinilah kita harus mampu mengalahkan setan. Sebab setan yang sangat dia inginkan apa? Kita punya sifat putus asa. Allah telah ingatkan, la taqnatu mir rahmatillah, fa innahu la yaqnatu mir rahmatillah illal qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah, karena yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Maka jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Kalau ternyata kita tergelincir lagi, khilaf lagi, segera taubat lagi. Lakukan dengan syarat-syarat yang tadi. Sesali, kemudian tinggalkan, kemudian tekad lagi untuk tidak melakukan lagi. Begitu seterusnya. Artinya itu tidak membatalkan taubat sebelumnya. Artinya dosa-dosa yang sebelumnya diampuni sudah diampuni. Cuma yang dosa yang dia lakukan butuh taubat lah. Butuh taubat lagi. Jadi kalau kita misalnya merasa tidak perlu bertaubat, wah setan senang itu. Maka jangan kasih peluang setan senang. Kita segera taubat lagi. Setan bahkan akan sangat merugi dan sangat murka. Kita usahakan lagi. Terus usahakan sedapat mungkin. Ternyata misal tergelincir lagi, taubat lagi. Begitu seterusnya. Jadi gak ada istilah pintu taubat tertutup hanya karena kita mengulangi dan lain sebagainya. Asal tentu saja jangan direncanakan. Nah, saya mau taubat lah nanti kalau ada kapan-kapan ada kesempatan saya mau gitu lagi. Nah itu gak boleh. Niatkan dengan tulus. Ya tentu saja memang pasti. Namanya orang bertaubat pasti ujiannya ada, tantangannya ada dan lain sebagainya. Intinya jangan pernah putus asa. Bertaubatlah lagi, insya Allah akan Allah mudahkan urusannya. Oke, cukup jelas ya. Jelas banget. Dan lalu langsung kita beralih ke pertanyaan kedua. Ustaz, saya telah meninggalkan beberapa kewajiban di masa lalu seperti sholat, puasa, dan zakat. Pertanyaannya, apakah yang harus saya lakukan? Apakah cukup dengan hanya bertaubat, Ustaz? Ya, ada beberapa masalah, ada masalah ini ya. Memang ada setidaknya ada dua pandangan ya terkait dengan perbuatan-perbuatan yang kita tinggalkan di masa lalu. Jika memang perbuatan-perbuatan yang kita tinggalkan di masa lalu karena kelalaian, kekhilafan, artinya karena penyimpangan-penyimpangan kita, lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah apa-apa yang sudah kita tinggalkan mudah-mudahan kita berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya hendaknya kita perbaiki diri. Ini juga penting dalam bab taubat ini. Artinya taubat ini bukan berarti kita cuma sekedar ninggalin perbuatan maksiat udah selesai. Tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan illal ladzina tabu wa aslahu. Ya. Setelah menjelaskan sikap orang-orang munafik atau orang-orang yang suka banyak menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Allah ancam dengan apa namanya neraka, tapi Allah kecualikan illal ladzina tabu wa aslahu. Kecuali mereka yang bertaubat dan ya, berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi ini yang penting juga. Taubat tidak cukup hanya mengatakan saya sudah tinggalkan semua dosa. Ya, tapi dia tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Taubat harus diiringi dengan upaya untuk terus memperbaiki diri. Maka perbuatan-perbuatan yang kewajiban-kewajiban yang lalu dia tinggalkan. Ketika dia bertaubat insya Allah semuanya akan diampuni oleh Allah. Tinggal. Ya, sekarang bagaimana sholatnya dia jaga, kemudian dia tambah dengan apa istilahnya memperbanyak sholat-sholat sunnah misalnya dan lain sebagainya. Adapun puasa dan zakat, wallahu alam, jika seandainya dia mampu untuk menghitungnya, ya, memperkirakannya, bisa dia qadha, ya, dia cicil sedikit demi sedikit apa yang dia pernah tinggalkan. Zakat juga seperti itu. Kalau seandainya dia tidak mengeluarkan zakat karena kelalaiannya, karena memang tidak mau turut melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, jika dia dapat perkirakan jumlahnya dan lain sebagainya, maka lebih hati-hati kalau seandainya dia hitung dan dia keluarkan zakatnya untuk itu dari yang dahulu tidak dia keluarkan. Ya. Wallahu a'lam. Masyaallah. Oke, langsung kita ke pertanyaan ketiga. Ustaz, apakah semua dosa itu akan diampuni dengan bertaubat? Apakah ada dosa yang tidak cukup dengan hanya bertaubat? Ya, tentu saja pintu pengampunan dosa adalah taubat. Ya, jadi tidak ada pintu pengampunan dosa selain taubat. Ya, cuma tingkatannya mungkin nanti sebagaimana tadi dijelaskan, kalau kaitannya dengan hak Allah cukup dengan tiga hal tadi. Kalau tingkatannya dengan terkait dengan hak-hak orang, hak manusia, apalagi kalau udah masuk misalnya ranah pidana segala macam, ya tentu saja ada perkara-perkara yang memang harus dia lakukan. Ya, dia saya taubat, misalnya ternyata dia taubat dari mengambil hak orang lain, tanah orang lain diserobot, dia taubat, ya mau tidak mau harus dikembalikan. Atau paling tidak kalau memang itu sudah masuk ranah hukum pengadilan, dia harus melalui proses pengadilan misalnya. Ya, jadi pintu dari pengampunan dosa adalah taubat. Ya, tidak ada perbuatan-perbuatan yang dosa atau kemaksiatan yang diampuni kecuali lewat pintu taubat. Tinggal tingkatan-tingkatannya saja. Tinggal klasifikasinya saja. Ya, bahkan ada dosa-dosa memang yang tidak membutuhkan taubat secara khusus ya. Seperti yang dianggap sebagai dosa-dosa kecil. Ya, misalnya hadis Rasulullah al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara umrah tersebut. Atau juga ketika orang berwudu maka jatuhlah dosa ketika dia membasuh muka, jatuhlah dosa dari mukanya. Ketika dia membasuh tangan, jatuhlah dosa-dosa dari tangannya. Ketika dia membasuh kaki, jatuhlah dosa-dosa dari kakinya. Itu memang para ulama menyebutkan dosa-dosa kecil yang memang akan dihapuskan seiring dengan amalan-amalan tertentu. Jadi kalau yang dimaksud pertanyaan ini bahwa tidak membutuhkan taubat, tapi amalan-amalan tertentu dapat menggugurkan dosa-dosa tertentu, itu para ulama umumnya kalau dosa-dosa tersebut adalah dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang ringan. Akan tapi secara keseluruhan kita diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah baik dari semua dosa sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Oke. Dan terakhir Ustaz, satu pertanyaan lagi. Ustaz, sebenarnya cara bertaubat yang benar itu gimana sih? Mungkin ada beberapa dosa yang harus dengan sholat taubat atau ya. Wallahu alam, tidak ada ritual khusus ya. Untuk bertaubat secara khusus ya. Memang ada sunnah ya yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang berdosa hendaklah dia sholat ya, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan sholat sunnah taubat, itu memang ada. Artinya tapi tidak dengan ritual atau dengan prosesi yang khusus. Cukup dia ambil wudu, dia sholat dua rakaat, lalu dia mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan ketika itu. Artinya biasanya ini terkait dengan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang tampak, lalu dia menyadari, maka dia mohon ampun pada Allah, dia sholat sunnah dua rakaat, sudah cukup. Artinya tidak perlu harus ada apa istilahnya persembahan, harus ada bahasa, kadang-kadang ada orang istilahnya apa persembahan untuk menebus dosa lah, untuk ini dan itu dan sebagainya. Yang jelas penuhi kriteria tadi dalam bertaubat, dan sebagaimana perintah Allah selalu berupaya untuk memperbaiki diri, kemudian juga sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan di jalan taubat. Ya, sekarang alhamdulillah kita dapati ada misalnya para remaja yang dikenal dengan pemuda hijrah dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah sudah bagus. Ya, tinggal teruslah memperbaiki diri, menjaga diri, merawat diri, carilah orang-orang soleh, carilah orang-orang yang selalu mengingatkan, menasehati, begitu ya. Dan jangan gampang terjerumus atau tergoda oleh ajakan-ajakan yang walau sepintas menyenangkan, memberikan kenikmatan, tapi kalau di dalamnya maksiat, maka jangan sekali-kali didekati dan sekali-kali kita ya mencobanya dan lain sebagainya. Tinggalkan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita kepada kemaksiatan, dan sadari pasti di sana banyak ujiannya, banyak cobaannya, maka disitulah sesungguhnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Adrim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya ya sangat sederhana saya kira, bahwa taubat ini adalah sebuah perangkat yang Allah sediakan bagi kita sebagai jalan keluar atas segala kelemahan, kekhilafan, dan betapa mudahnya kita tergelincir, tergoda melakukan dosa. Maka Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan banyak bertaubat kepada Allah. Ya. Dan taubat pada Allah ini sesungguhnya sangat ringan, sangat mudah. Ya, dia tidak perlu biaya, ya, tidak perlu tebusan ini itu, cukup kesadaran kita, cukup kemauan kita untuk memanfaatkan peluang yang Allah berikan, kita gunakan kapan saja, di mana saja. Namun yang jelas lebih cepat lebih baik. Jangan sekali-kali kita menunda-nunda taubat. Jadi kalau diibaratkan, kalau ada orang misalnya tangannya terbakar, kira-kira dia bilang, nanti deh habis duhur baru saya angkat tangan saya dari api. Ada gak yang bilang begitu? Gak ada kan? Nah, kemaksiatan juga begitu. Sebenarnya dia sedang terbakar. Dengan dosanya dia terancam terbakar. Artinya mestinya secara refleks, ya, ketika dia merasa berbuat maksiat dan kemunkaran, segera taubat pada Allah. Jangan tunda-tunda. Ibarat orang yang tadi tangannya terbakar, atau katakanlah orang keinjak misalnya. Enggak bilang, nanti dah habis zuhur saya baru ini. Enggak, segera. Ya, itulah kita berada dalam kesalahan, artinya kita sedang terbakar. Ya, sedang paling tidak terancam oleh azab Allah. Maka segera kembali saat itu juga, jangan tunda-tunda. Mumpung Allah memberikan masih kepada kita kesempatan untuk bertaubat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik sahabat Tadrim, itu tadi kajian kita pada kali ini, kajian manis Majelis Iman dan Islam, membahas terkait tema taubat, ya. Dan tadi closing statement dikatakan bahwa taubat adalah perangkat untuk keluar dari perkara dosa, ya Ustaz, ya. Dan taubat itu perlu diingat, taubat ini murah, tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun, dan juga dianjurkan untuk lebih cepat, lebih baik, ya Ustaz, ya. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita nanti. Dan terima kasih Ustaz telah menyampaikan materi kajian Riyadus Salihin kali hari ini. Dan semoga bermanfaat bagi saya terutama, dan juga seluruh sahabat iDream di rumah, dan dapat memberi inspirasi untuk semua. Dan terakhir, saya Fauzan Zuhdi, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang terucap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.